إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما kita akan lanjutkan syarah hadis Anzilunnas Manazilahum. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau menyatakan wa kadzalika wilayatul imamati fil masajidi fil jum'ati wal jama'ah. Demikian pula terkait dengan urusan imamah di masjid, ya, di masjid-masjid dalam hal pelaksanaan salat Jumat, dan demikian pula salat jamaah. Siapa yang diposisikan sebagai imam di masjid-masjid tersebut? Kata beliau, yukhtaru laha, yani lil imamah, al-a'lam bi ahkam al-ibadati wal-atqa thumma al-amzal fal-amzal. Maka hendaklah dipilih untuk posisi imam ini yang paling berilmu tentang hukum-hukum ibadah dan yang paling bertakwanya, jadi memiliki keilmuan dan ketakwaan. Kenapa ini penting? Karena bisa jadi di sana ada yang luas pengetahuannya, tetapi dari sisi kondisinya bukan orang yang pantas untuk dicontoh, diteladani. Ya, sehingga keberadaan orang yang seperti itu akan menjadi bahan contoh kejelekan di satu sisi, ya. Yang kedua, akan menjadi bahan pembicaraan di kalangan manusia. Maka di sini dipilih yang paling berilmu dan paling bertakwa. Tsummal amsalu fal amsal. Kemudian, ya, yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Kata beliau selanjutnya, wa kadzalika wilayatu qiyadatil juyushi. Demikian pula terkait dengan urusan kepemimpinan pasukan yang menjadi komandan dari pasukan-pasukan yang ada. Yukhtaru laha ahlul quwwati wasyaja'ati. Maka dipilih sebagai komandan pasukan orang-orang yang memiliki kekuatan dan keberanian. Warra'i wa nushi. Juga di sisi yang lain, orang-orang yang memiliki pendapat-pendapat yang bagus. Dan demikian pula memiliki sikap nasihat, ya, terhadap anggotanya, terhadap pasukannya. Memiliki sifat kasih sayang terhadap pasukannya. Demikian pula wal ma'rifati li fununil harbi wa adawatiha. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang taktik-taktik, ya, ilmu pertempuran. Demikian juga penguasaan alat-alat tempur. Yang dipilih yang demikian. Wa ma yatba'u dhalik mimma yatawaqqafu 'alayhi hadhihi al-wazifatu al-muhimmah allati hiya min ahammi al-wadha'ifi wa akhtariha. Dan hal-hal yang lainnya yang mengikuti perkara-perkara ini, yakni hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang komandan, orang pimpinan pasukan, yang bergantung kepadanya, yatawakkaf alaih, bergantung kepadanya tugas yang penting ini. Ya, pengamanan ini bukan ya perkara main-main. Ya, karena jika ya pengamanan ini jebol istilahnya seperti itu, maka ini akan berakibat buruk ya terhadap sebuah negeri. Karena ini dikatakan di sini allati hiya min ahammil wadhaifi wa akhtariha. Di mana perkara ini termasuk di antara paling pentingnya tugas-tugas dan paling berisikonya. Ini permasalahan yang kaitannya dengan kepemimpinan pasukan. Ila ghairi dhalik minal wilayati al-kibari was-sighar. Dan hal-hal yang lainnya dari tugas-tugas yang berskala besar ya maupun yang skalanya kecil ya, tugas-tugas yang diemban baik yang skalanya besar ataupun kecil. Baik, kenapa ya permasalahan keberanian, permasalahan kekuatan ini diperhitungkan? Dikarenakan seorang komandan ini akan menjadi ya teladan bagi yang lainnya. Kalau komandan kok penakut ya seperti itu, ya digertak musuh langsung ya kalah pasukan seperti itu. Demikian pula ya ra'yu dan an-nush ini kenapa harus diperhatikan? Karena jangan sampai keberanian seorang ya tidak bermodal pemikiran yang matang, akhirnya apa? Ya, bonek kan seperti itu. Ya, bonek kan akhirnya pasukannya hancur, ya, seperti itu karena tanpa perhitungan. Demikian pula kaitannya dengan pengetahuannya terhadap ya, ilmu pertempuran. Ini perkara yang sangat penting. Dan sejarah Islam menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya munculkan di tengah ya kaum muslimin pasukan mereka ya pimpinan-pimpinan pasukan yang betul-betul orang-orang pilihan ya, termasuk di antara mereka ya pedang Allah Subhanahu wa taala Khalid bin Walid, yang beliau adalah pimpinan pasukan yang tidak pernah pasukannya mengalami kekalahan ya. Demikian pula tokoh-tokoh yang lainnya yang bisa antum baca dalam kitab tarikh ya, sejarah Islam. Kemudian fa innaha dakhilatun fi qawlihi ta'ala, karena sungguhnya hal-hal yang demikian yakni menempatkan orang ya pada posisi yang ya, dia memiliki kepantasan untuk mendudukinya ya, ini masuk dalam cakupan dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian agar kalian menunaikan amanah-amanah kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Sehingga ya memposisikan orang-orang sesuai dengan posisi yang semestinya, ini bagian dari penunaian amanah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa hadhihi alwilayatu min a'dhamil amanat. Dan tugas-tugas ini termasuk di antara ya sebesar-besar amanat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi mulai dari pembahasan yang sudah kita lewati, kemudian ya yang baru saja terkait dengan posisi imam ya, siapa yang lantas diposisikan sebagai imam di masjid, demikian pula dalam kepemimpinan pasukan. Terlebih lagi tentunya dalam hal ini yang menjadi ya puncak dari pemimpin kaum muslimin ya, oleh karena itu yang berhak untuk ya menetapkan, menentukan siapa yang pantas untuk memimpin kaum muslimin dengan kepemimpinan yang sifatnya umum, ini bukan sembarang orang, apalagi diserahkan kepada rakyat ya, yang mereka ya bergantung kepada siapa yang memberikan apa istilahnya? Ya, istilahnya suara yang bisa dibeli kan, seperti itu. Ya, sehingga tidak perhatian apakah seorang itu pantas untuk membebannya atau tidak. Oleh karena itu yang berhak untuk sekali lagi menentukan pimpinan, ya, baik kaum muslimin ahlul halli wal aqdi. Mereka orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menilai, ya, pantas atau tidak seseorang menjadi pemimpin bagi sebuah negeri. Kemudian kata beliau selanjutnya, fayata'ayyanu an tu'adda ila ahliha. Jika kita melihat bahwa ini merupakan sebesar-besar amanah, maka tentu suatu kewajiban untuk ditunaikan kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Wa an yuwaddafa fiha ahlul kafa'ati biha. Dan untuk ditugaskan pada tugas-tugas ini, ahlul kafa'ati biha, orang-orang yang sepadan, pantas, memiliki keahlian di dalam bidang-bidang tersebut. Wa kullu wadhifatin laha akfa'un mukhtassun. Dan setiap tugas-tugas itu di sana ada orang-orang yang khusus, yang memang membidanginya, ya, yang membidangi dari tugas-tugas tersebut. Dan ya, kemaharahmatan, kemahakasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan setiap orang memiliki kekhususan, keahlian yang, ya, dalam hal ini tidak diberikan kepada orang-orang yang lainnya untuk saling melengkapi, agar setiap orang diposisikan sesuai dengan, ya, yang semestinya. Kemudian wa huwa dakhilun fi hadzal hadis syarif, dan yang demikian juga masuk dalam cakupan hadis yang agung, hadis yang mulia ini, sebagaimana kita ketahui bahwa secara sanad hadisnya lemah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa kadzalika, demikian pula halnya, yadkhulu fi dzalika muamalatul usati wal mujrimin, masuk dalam cakupan kandungan dari hadis ini adalah yakni terkait dengan muamalah, yakni tindakan yang ditempuh terkait dengan al-usat wal mujrimin, ya, para pelaku maksiat dan orang-orang jahat, ya, pelaku kriminal. Faman rattaba syari'u ala jurmihi 'uqubatan min haddin wa nahwihi ta'ayyana ma'ayyanahu syari'u. Barang siapa yang telah diatur, ditetapkan oleh asy-syari', penetap syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, ala jurmihi, atas tindakan kriminalnya, kejahatannya, sebuah uqubah, sebuah hukuman, baik berupa hukum had ataupun yang semisalnya, jadi sudah ditetapkan hukumannya terhadap perbuatan kejahatan tertentu. Ta'ayyana ma'ayyanahu syari', maka menjadi wajib, ya, untuk diberlakukan pada pelaku kejahatan tadi apa yang telah ditentukan oleh asy-syari', penetap syariat. Jangan beralih kepada yang lain, ya, seperti itu, karena hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah seadil-adil hukum Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang awaqib al-umur, ya, akhir-akhir dari perkara-perkara, sehingga tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali yang terbaik. Ya, oleh karena itu kita melihat misalnya kenapa, ya, bahwa pelaku zina jika dia sudah pernah menikah dengan nikah yang sah, ya, hukumannya adalah rajam, ya, yang berakhir dengan kematian, ya. Kok tidak dengan hukum penggal, padahal sama-sama akhirnya juga kematian, ya, seperti itu. Ini adalah, ya, seadil-adil hukum dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dijelaskan sebagian dari hikmahnya yang bisa dipahami oleh manusia, bagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, bahwa ketika ya kelezatan yang didapat oleh tubuh ya itu didapatkan oleh seluruh tubuh tapi dengan cara yang haram, maka tubuh itu bertanggung jawab untuk merasakan akibatnya juga keseluruhan ya. Sehingga inilah yakni dengan rajam ini ya yang paling hikmah ya, seluruh tubuh merasakan sakitnya akibat dia merasakan sesuatu kelezatan dari dengan cara haram gitu. Ini sebagai contoh ya. Kata beliau li'anna huwa ainul maslahati al'amati syamilah, karena sungguhnya apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari bentuk-bentuk hukuman tertentu terhadap kemaksiatan ataupun kejahatan itu merupakan inti dari kemaslahatan yang umum yang mencakup ya seluruh sisi-sisi kemaslahatan baik yang sifatnya pribadi ya ataupun yang terkait dengan maslahat yang lebih besar ya, yakni maslahat umum ya. Termasuk di antara dari maslahat yang sifatnya pribadi bahwa hukum had ya ini adalah hukuman yang akan menjadi penghapus dosa dari pelaku ya perbuatan dosa tadi ya. Kemudian termasuk di antara maslahat sebagai contoh misalnya kenapa dan hal pemberlakuan hukum rajam kenapa harus dipersaksikan oleh sebagian kaum muslimin untuk memberikan pelajaran bagi yang lainnya sehingga tidak ingin untuk terjatuh dalam perbuatan yang semisalnya. Kemudian kata beliau wa man lam yu'ayyin lahu hukubatan, adapun atas pelaku kemaksiatan atau kejahatan tertentu yang penetap syariat tidak menetapkan jenis hukumnya, jenis hukumannya tidak ditetapkan, uzzira bihasabi halihi wa maqamihi, maka ditakzir ya sesuai dengan kondisi dan kedudukan orang tadi. Takzir yakni hukuman yang dikembalikan kepada ijtihad hakim penguasa dalam hal ini. Baik. Ya, yang tentunya sesuai dengan sisi yang dipandang paling maslahat ya menurut ijtihad dari hakim tadi. Faminhum man yakfihi at-tawbikhu wal kalam al-munasib li fi'latihi. Di antara mereka orang yang terjatuh ke dalam sebuah dosa atau maksiat ya yang syariat tidak menetapkan hukuman tertentu ya ditazir oleh penguasa yakni bentuk hukuman yang kembali kepada ijtihad penguasa, di antara mereka ada yang cukup dengan taubih ya dicerca dengan ucapan yang sesuai ya dengan yakni perbuatan orang tadi ya. Tanpa ya perlu dengan hukuman fisik ya, cukup dengan hukuman berupa ucapan ya berupa celaan cercaan atas tindakannya, karena mungkin ada orang yang dengan seperti itu cukup ya dia mengambil pelajaran dengannya untuk tidak mengulangi apa yang menjadi perbuatan jeleknya. Ya, misalnya orang yang baru kali itu berbuat dan itu pun ya artinya dia lakukan dalam keadaan takut. Beda halnya dengan orang yang ya menjadi kebiasaan maksiat dia lakukan. Baik. Bahkan sudah sekian kali diberikan hukuman fisik. Maka tidak cukup hanya dengan sekedar apa? Dengan ucapan yang keras terhadapnya. Ya. Oleh itu kata beliau wa minhum man lam yarda'u illa al-uqubatul balighah, dan di antara mereka ada yang tidak akan menghentikannya kecuali, jadi menghentikan dari perbuatan kejelekan ataupun maksiatnya kecuali dengan hukuman yang balighah, yang keras. Ya. Ini disesuaikan dengan keadaan dan tipe-tipe manusianya. Karena tujuan dari hukuman itu sendiri pada hakikatnya adalah menghentikan seseorang dari perbuatan jahatnya, dari perbuatan pelanggarannya, dari kemaksiatannya. Di antara mereka ada yang cukup dengan ucapan, di antara mereka ada yang harus dengan teguran keras, di antara mereka ada yang butuh dengan hukuman fisik, dengan beragam dari hukuman itu sesuai dengan mana yang akan bisa menghentikan perbuatannya. Baik. Ini juga sekali lagi memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan, ya, sesuai dengan yang terbaik dari bentuk hukuman itu masuk dalam cakupan kandungan hadis ini. Wa kadzalika fi shadaqati wal hadiyah. Demikian pula terkait dengan permasalahan sedekah dan pemberian hadiah. As-shadaqah yakni pengeluaran harta yang tujuannya adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarru', pengeluaran harta yang memang tidak ada tendensi-tendensi duniawiyah, tetapi semata mengharap pahala di sisi Allah, ini namanya sedekah. Demikian pula terkait dengan hadiah. Adapun hadiah, yakni seorang memberikan sesuatu untuk tujuan, yakni semakin menambah kecintaan di antara kedua belah pihak. Kata beliau, laisa hadiyatu tawafi alladhi yaduru 'ala an-nasi fataqfihi at-tamratu wat-tamratan wal-luqmatu wal-luqmatan ka'atiyati al-faqir al-muta'affif alladhi asabathu al-'ailatu ba'da al-ghina. Tidaklah sama pemberian terhadap at-tawaf, yakni peminta-minta, yang keliling, alladhi yaduru 'ala an-nas, keliling datang dari satu rumah ke rumah yang lain, satu pintu ke pintu yang lainnya, yang cukup baginya ketika kita memberikan sedekah, satu butir dari buah korma ataupun dua butir, atau makanan yang cukup satu suap atau dua suap, atau mungkin berupa koin 500 atau 1000. Ini kalau peminta-minta yang keliling-keliling seperti itu. Baik. Nah, ini tidak sama dengan ketika kita memberikan sedekah kepada seorang yang fakir, yang muta'affif, yang menjaga diri, tidak mau untuk meminta-minta. Yang dia ditimpa al-ailah, kefakiran, ba'dal ghina, setelah sebelumnya dia orang yang berkecukupan. Jadi orang, tipe orang yang dalam keadaan sebetulnya butuh, tetapi dia menjaga diri dari meminta-minta, maka pemberian kepada mereka tidak bisa disamakan dengan pemberian kepada orang-orang yang pengemis itu. Baik. Mana yang lebih besar pemberiannya? Kepada pengemis atau kepada orang yang sendiri? Orang yang seperti ini, tipe yang kedua ini yang lebih butuh untuk diperhatikan dengan sikap afaf yang mereka miliki. Wa fil athari, dan di dalam sebuah athar yang disandarkan, asal ini dari kalam Al-Fudail bin Iyad, beliau menyatakan, irhamu aziza qawmin dhalla, hendaklah kalian merahmati, menyayangi, mengasihi aziza qawmin, yakni orang mulia dari suatu kaum yang dhalla, ya, terjatuh yakni dalam kelemahan, ya. Artinya yang semula sebagai orang mulia mungkin kemudian ditimpa musibah sehingga menjadi orang miskin. Maka ya, kondisi ini butuh untuk ya kaum muslimin memperhatikan keadaannya. Karena tipe orang yang semisal ini ya, kemungkinan kecil untuk dia keliling minta-minta, ya, seperti itu. Maka butuh untuk perhatian dari kaum muslimin yang lainnya atas musibah yang dihadapinya. Baik. Sebagian menisbatkan ini kepada sabda Nabi, akan tapi tidak sahih. Ya, bukan dari hadis. Dari kalam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Kata beliau selanjutnya, wa kadzalika yumayyizu man lahu atharun wasawabiqu wa ghina'un wa naf'un lil muslimin ala man laysa kadzalik. Demikian pula ya, di dalam bermuamalah dengan manusia dibedakan antara seorang yang memiliki athar, ya, wasawabik, yakni peran-peran yang pernah ya dia tempuh, peran-peran penting, ya. Demikian pula orang yang memiliki kecukupan dahulunya, ya, dan orang yang memiliki yakni manfaat bagi kaum muslimin, ya. Jadi tidak menyikapi orang-orang yang punya jasa lah istilahnya terhadap ya kaum muslimin. Jadi dibedakan di dalam kita bersikap ya terhadap orang yang seperti ini, ala man laisa kadzalik, ya, terhadap orang-orang yang tidak seperti itu keadaannya. Ya. Meskipun tentunya kita mengetahui bahwa mereka bukan orang-orang yang mengharap untuk dibalas jasanya. Tetapi dengan peran-peran yang telah ya mereka jalankan, ya, tugas-tugas penting yang mereka jalankan, mereka pantas untuk diposisikan ya berbeda dengan orang-orang yang tidak menempuh ya amalan seperti mereka. Baik. Ya, dan yang demikian sekali lagi termasuk di antara bentuk keadilan memposisikan manusia sesuai dengan posisi yang ya, mereka miliki. Orang yang memiliki jasa terhadap umat tentu tidak bisa disamakan dengan yang tidak memilikinya. Dan hal yang demikian ya bahkan secara pandangan umum pun ya mereka juga melihat yang demikian. Oleh karena itu yang dianggap sebagai pahlawan kan sampai-sampai namanya juga dijadikan nama jalan, kan? Seperti itu ya, karena mereka memandang bahwa orang-orang ini memiliki peran penting, jasa terhadap manusia, apalagi tentunya ya kaitannya dengan tinjauan syar'i terhadap orang-orang yang memiliki peran penting dalam agama ini. Sabliyo selanjutnya, fahadihil umuru wa ma ashbahaha dakhilatun fi hadzal kalamil jami' alladhi tawata'a 'alayhi asy-syar'u wal 'aqlu. Sehingga perkara-perkara ini dan yang semisalnya ya masuk dalam cakupan ucapan yang jami' yang menghimpun ini, yakni anzilun nas manazilahum, di mana tawatu'a 'alaihi asy-syar'u wal 'aqlu, ya, bersepakat ya pada perkara ini asy-syar'u yakni syariat dan akal. Jadi pandangan akal juga demikian sebagaimana syariat ya memerintahkan untuk kita ya memperlakukan demikian, yakni penunaian amanah kepada yang ya berhak untuk mendapatkannya, ya. Demikian juga memposisikan manusia ya sesuai dengan posisi yang semestinya. Ini yang diperintahkan syariat, dan akal pun ya berpandangan demikian, akal-akal yang sehat ya memandang demikian. Kemudian diakhiri oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, keterangan beliau dengan asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menyatakan wa ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanan. Apa-apa yang dipandang oleh kaum muslimin ya sebagai suatu kebaikan, tentu kaum muslimin yang dimaksud terdepannya siapa? Para sahabat ya, mereka yang bersih hatinya, yang kuat ilmunya, sehingga ketika mereka memandang sesuatu itu sebagai sebuah kebaikan, fahuwa indallahi hasanun, maka sesuatu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala juga merupakan sebuah kebaikan. Ini ya akhir dari keterangan beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.